بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب مثل المتصدق والبخيل باب perumpamaan orang yang bersedekah dan orang yang bakhil. Qala rahimahullahu taala hadatsana Musa. Musa Syekhul Bukhari adalah Musa ibnu Ismail Abu Salamah Ad-Dabudzaki Al-Minqari Al-Basri. Ingat ya, kalau Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musa. Tayib, itu seringkalinya Musa ibnu Ismail Abu Salamah At-Tabudzaki Al-Minqari Al-Basri. قال حدثنا وهيب وهيب ابن خالد قال حدثنا ابن طاووس namanya Abdullah ibn Tawus al-Yamani an abihi dari bapaknya yaitu Tawus namanya Tawus ibn Kaisan al-Yamani imamu ahli sunnah fi asrih, imam ahli sunnah pada masanya, pada masa beliau di Yaman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mathalul bakhili wal mutasaddiq, perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang mutasaddiq, yang bersedekah, kamathali rajulaini diumpamakan seperti dua orang laki-laki, alaihima jubbatani min hadid, yang mengenakan jubah dari besi. Wa haddatsana Abu Yaman, ini isnad yang berikutnya. Kata beliau, wa haddatsana Abu Yaman. Abu Yaman Syekhul Bukhari adalah Al-Hakam bin Nafi'. Al-Hakam ibnu Nafi'. Qala akhbarana Syu'aib bin Dinar. Bapaknya namanya Dinar, kunyahnya Abu Hamzah. Syu'aib bin Abi Hamzah Dinar. Qala haddatsana Abu Zinad. Abu Zinad namanya siapa? Abdullah ibn Dhaqwan Abu Zinad al-Madani Anna Abdurrahman haddathahu, huwa Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj. Abdurrahman ibn Hurmuz yang dikenal dengan julukan Al-A'raj, annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul bakhili wal munfiq, perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang berinfak. Kamathali rajulaini, diumpamakan seperti dua laki-laki. Alaihima jubbatani min hadid, mereka berdua mengenakan jubah dari besi. Min thudiyihima ila taraqihima, dari thudiyihima. Terjemahan yang agak sopan apa ya, Pak? Kalau laki-laki enggak ada masalah ya. Ya, dari puting susunya. Ila taraqihima, sampai ke tulang belikatnya. Turquwah. Fa ammal munfiq, taraqi itu tulang atau tenggorokan? Al-bahim sebelah lehernya ya, Pak. Fa'amal munfiqu fala yunfiqu illa sabagat aw wafarat ala jildih. Fa'amal munfiq, adapun orang yang menginfakkan hartanya. Fala yunfiqu, maka tidaklah dia berinfak. Illa sabagat aw wafarat ala jildih, melainkan jubah tadi semakin meluas, semakin lebar atas kulitnya. Itu jubah dari besi, nempel kulit. Kalau orang yang berinfak, yang mutasaddiq, yang bersedekah, ketika dia berinfak, setiap kali dia berinfak bersedekah, besinya itu melebar, meluas dari kulitnya. Semakin lebar begitu ya, dan semakin sempit. Hatta tukhfiya bananahu, hingga jubah tadi menutupi jari jemarinya. Tukhfi ay tastur, bananahu ay asabi'ahu. Berarti dari sebelah tangannya ya, melebar sampai menutupi jari jemarinya. Wa ta'fuwa atharahu, dan menghilangkan bekas-bekasnya. Menghilangkan bekas-bekasnya. Barakallahu fikum. Ay tastur atharahu, dia menutupi bekas-bekasnya. Dikarenakan luas, maka bekas-bekas besi yang nempel di kulit tadi hilang saking luasnya. Wa ammal bakhil, adapun orang yang bakhil, fala yuridu ay yunfiqa syai'a, maka dia tidak menginginkan untuk menginfakkan sesuatu. Illa laziqat kullu halqatin makanaha, melainkan masing-masing halqah, masing-masing cincin besinya itu semakin menempel di tempatnya. Jadi semakin dia bakhil, semakin dia menginfakkan sesuatu yang bukan itu sedekah, semakin mempersempit jubah besinya tadi. Fahwa yuwasi'uha, dia berusaha untuk meluaskan, melebarkan, melonggarkan jubahnya. Wala tatasi', namun tidak juga bisa longgar. Sempit, semakin sempit. Ada bakhil. Qala taba'ahu Al-Hasan ibnu Muslim, dikuatkan dia oleh Al-Hasan bin Muslim An-Tawus, dari Tawus. Dhamir taba'ahu kembali kepada Abdullah. Abdullah bin Tawus dikuatkan atau diinam dikuatkan oleh Al-Hasan bin Muslim dari Tawus, dari bapaknya. Fil jubbatain, terkait dengan dua jubah. Wa qala Handalah an Tawus junnatan. Sementara Handalah meriwayatkan dari Tawus dengan lafaz junnatani. Ganti daripada apa ya, Pak? Jubbatani. Jadi kalau riwayatnya Abdullah bin Tawus, riwayatnya Hasan bin Muslim menggunakan kata-kata jubbatani, dua jubah. Sementara Handalah meriwayatkan dari Tawus yang lafaz junnatani, seperti dua perisai. Seakan-akan mengenakan dua perisai gitu ya. Wa qala Al-Laits haddatsani Ja'far an Ibn Hurmuz wa Abdurrahman Hurmuz qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam junnatani. Ini juga dengan lafaz junnatani, dua perisai. Dua-duanya benar, dua-duanya sahih. Nah, ini perumpamaan orang yang bersedekah dan orang yang bakhil. Dari dua sisi. Orang yang berinfak, barakallahu fikum, semakin dia berinfak, maka semakin longgar, semakin lapang, semakin luas rezekinya. Diumpamakan seperti orang yang mengenakan jubah dari besi, semakin berinfak, semakin sedekah, itu jubah besinya semakin longgar, semakin longgar, semakin longgar, semakin longgar, sampai nutupi jari-jemarinya, sampai bekas-bekas himpitan besi itu hilang dari badan dia. Longgar. Artinya, orang yang berinfak, yang bersedekah, semakin sedekah, semakin lapang rezekinya. Semakin luas rezekinya, semakin longgar rezekinya. Adapun yang bakhil, semakin dia membelanjakan hartanya, tentu digunakan bukan untuk sedekah kayak mana, dia bakhil, hartanya dipakai untuk kepentingan pribadi, nggak ada unsur sedekahnya. Setiap kali dia gunakan hartanya untuk kepentingan pribadinya, dia keluarkan hartanya, semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Jubahnya semakin sempit, maknanya akan mempersempit kehidupan dia. Rezekinya akan semakin sempit, akan semakin sulit, akan semakin sulit. Bakhil mempersempit rezeki. Bakhil membuat hidup sengsara. Orang yang sedekah, yang berinfak, memperluas rezeki, melapangkan rezeki, hidupnya akan bahagia. Sisi yang kedua dari perumpamaan tadi, pada kalimat wa ta'fu atharah, sedekah itu bisa menghilangkan bekas-bekasnya. Maknanya adalah tamhu al-khotoya. Menghilangkan bekas-bekasnya, maknanya sedekah dan infak itu bisa menghapuskan dosa-dosa pelakunya. Demikian dikatakan sama Al-Hafidz. Al-makna anna shadaqata tasturu khotaya. Nah, menutupi kesalahan-kesalahan sang pelakunya. Menutupi kesalahan-kesalahan sang pelakunya, menghapuskan dosa-dosa sang pelaku. Semakin infak, semakin sedekah, maka semakin hapus dosanya, semakin tertutupi kesalahan-kesalahan dia. Sementara bakhil tidak. Semakin bakhil, semakin bakhil, semakin terbuka aibnya, semakin terbuka aibnya, demikian seterusnya. Wallahul musta'an. Ini perumpamaan al-munfiq wal-bakhil. Maka sekali lagi, fanafitina azakumullah, prinsip yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, ma naqasat sadaqatun min mal. Sekali lagi, sadaqah itu, berinfak itu tidak akan mengurangi harta. Justru diantara sebab untuk lapangnya rezeki, sebab untuk lapangnya rezeki dengan cara berinfak dan bersedekah. Dikuatkan dengan hadis yang kemarin, doanya malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan orang yang berinfak gantinya. Ini yang harus dicamkan baik-baik, barakallahu fikum. Jadi cara pandangnya jangan cara pandang materi, tapi cara pandangnya cara pandang syar'i. Cara pandang materi itu ialah misalkan kamu memiliki duit 100 ribu, disuruh ta'awun untuk tebar majalah 10 ribu. Bayangannya antum, waduh, tinggal 90 ribu uang saya. Enggak. Itu pandangan materi. Pandangan syar'i, insyaallah kalau saya berinfak 10 ribu, Allah akan kasih rezeki lebih banyak lagi. Insyaallah akan barokah rezeki saya, enggak bakal berkurang. Demikian seharusnya. Dan itu merupakan janji langsung dari Allah Azza wa Jalla. Janji langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan secara syariat, harta kamu yang sesungguhnya apa yang sudah kamu pakai. Yang kamu pakai untuk makan, itu hartanya kamu. Kalau dia mubah, mubah. Kalau haram, haram. Apa yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, yang sudah kamu keluarkan, itu hartanya kamu. Kalau untuk infak, untuk sedekah, untuk perkara kebaikan luar biasa. Sementara yang kamu simpan, yang masih di dompetnya antum, 90 ribu, 900 ribu, 9 juta, 90 juta, itu bukan hartanya kamu, itu masih belum milik kamu, itu masih miliknya, lewarisnya kamu. Buktinya kalau kamu mati, enggak dibawa serta di alam kuburmu, itu harta benda untuk ahli waris. Rasul mengatakan, maluhu maqaddam, wa malu warithihi ma'akhar. Harta dia apa yang telah dia pergunakan, harta ahli warisnya apa yang masih tersimpan. Sehingga harus dirubah ya, opini yang ada. Kenapa orang itu bakhil? Sebab utamanya dikarenakan pandangan materi. Ya kan? Itu, waduh, tinggal berapa uang saya nanti? Wah, gimana nanti saya mau makan apa? Oh, saya mau bikin bakhil. Tapi kalau pandangan syar'i, tidak bakal. Ya Allah. Infak, bismillah. Ya Allah, sedekah. Yakin dia dengan janji Allah Azza wa Jal. InsyaAllah akan ganti yang lebih baik. Malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Dikasih terbaik insyaAllah. Barakallahu fikum. Ini supaya dicamkan baik-baik, sehingga dalam kehidupan kita, cara pandangnya syariat, yang namanya infak dan sedekah, membuat barokahnya harta, membuat luasnya harta. Yang namanya bakhil, tidak mau infak, tidak mau sedekah, justru sebagai bumerang yang menghancurkan duniawiyah kita. Allahul musta'an. Hadza kafi, dihafalkan insyaallah taala untuk kesempatan yang berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Naam ikhwan, hadza kafi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك فضلوا حفظكم الله.